Pemirsa, nyanggakeun lagu Nusalajengna anu judul laguna seni Sunda hasil karya Pak Cucun Jet, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.